Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengentaskan ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat luas, yang mana semakin kita mempelajari ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin sedikit ilmu yang kita punyai, karena betapa luas ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bi kulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ilmu yang diberikan kepada kita ini ketika kita mempelajarinya, Al-Qur'anul Karim, kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, makna daripada Al-Qur'an, kemudian tafsirnya bagaimana, kemudian cara mempelajarinya, kemudian cara membacanya, itu pun sudah cukup membuat yakni umur kita mungkin habis untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh karena itu, sedikit daripada kesempatan ini, walaupun kita juga mendapatkan sedikit dari ilmu tersebut, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia ini dan di akhirat kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini adalah terkait dengan ilmu tauhid, yang merupakan ilmu yang sangat agung, yang kita dengan ini, dengan tauhid tersebut, sebesar apapun dosa yang dimiliki oleh seseorang, kalau dia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan tauhid sebagaimana yang telah kita pelajari di awal bab ini tadi. Fadlu tauhid wa may yukaffiru min adh-dhunub, keutamaan tauhid, dan tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Di malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang baru, yakni babu tafsiri tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan penjelasan tentang syahadah an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak atau yang benar disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, mu'alif rahimahullah membawakan sebuah ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba in 'adzaba rabbika kana makhdura. Ulaika alladziina da'uun, mereka orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka minta itu mereka sendiri dalam keadaan yabdaguna ila rabbihim, dalam keadaan mereka mencari kepada Rabb-nya wasilah, satu perantara, satu jalan, ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu, siapa ya di antara mereka yang bisa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka yang diseru selain Allah ini juga mereka berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika kana mahdura, sesungguhnya adab Rabbmu benar-benar adab yang harus diwaspadai atau ditakuti. Adab yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini dijelaskan oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizhahullah. Beliau menjelaskan tentang munasabatul bab li kitab tauhid, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Lamma dzakara al-musannif rahimahullah fil abwab as-sabiqah at-tauhida wa fadailahu wa ta'wada ilaihi wal khaufa min diddihi alladhi wa syirku. Ketika musannif rahimahullah menyebutkan di dalam bab-bab yang lalu tentang tauhid, kemudian tentang keutamaan tauhid, kemudian tentang keharusan untuk mendakwahkan tauhid sebagaimana ini adalah dakwah para nabi dan para rasul, begitu pula bab tentang takut terhadap lawan daripada tauhid, karena kan para nabi dan para rasul mereka pun takut terhadap lawan tauhid yakni kesyirikan, sehingga mereka berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dia berdoa agar dirinya dan anak keturunannya dijauhkan dari peribadahan kepada berhala. Wajnubni wa bani an'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadahan kepada berhala, dari kesyirikan maksudnya. Mereka takut sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan perkara tersebut, tauhid, keutamaan tauhid, kewajiban menyeru kepada tauhid, dan takut terhadap lawan tauhid yakni kesyirikan. Dikarenakan para nabi dan para rasul mereka sangat menjauhi perbuatan kesyirikan tersebut dan menyeru umat agar mereka tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan membawa kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyana rahimahullah fi hadzal bab, maka al-Imam rahimahullah di dalam bab ini membawakan di dalam bab tersebut maknanya li'anna ba'dhan nas yukhti'u fi fahmi ma'nahu. Di dalam bab ini membawakan makna daripada tauhid dan makna daripada persaksian syahadah alla ilaha illallah. Dikarenakan sebagian manusia yukhti'u fi fahmi ma'nahu, mereka salah dalam memahami makna tauhid, salah dalam memahami makna kalimat la ilaha illallah. Banyak dari kalangan manusia mereka salah di dalam memahami makna tersebut. Wa yadunnu anna ma'nahu al-iqraru bitauhid rububiyyah faqat. Mereka menyangka atau meyakini bahwa makna tauhid itu adalah menetapkan tentang tauhid rububiyah saja. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Hanya sebatas itu saja pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Namun mereka tidak mengetahui makna tauhid yang mana tauhidul uluhiyah, yakni di mana mereka harus mempersembahkan peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak banyak dipahami. Nah, dikarenakan kita telah mengakui tentang rububiyah Allah, Allah adalah zat yang menciptakan seluruh alam ini, yang memberikan rezeki dan memelihara seluruh alam ini, mengatur seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, maka Allah lah yang berhak untuk diberikan peribadahan. Dikarenakan tidak ada satupun yang menandingi dan menyamai ya, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini, langit bumi beserta isinya, ya, maka keyakinan selanjutnya adalah mestinya seseorang meyakini bahwa Allah lah yang berhak untuk diberikan peribadahan. Jadi tidak terbatas, cukup kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam ini, menghidupkan dan mematikan. Tidak cukup sebatas itu. Wa hadza laysa wal muradu bi tauhid wa innamal muradu bima dalat alaihi nusus. Ini bukan yang dimaukan dengan makna tauhid yang dengan pengertian ini. Tauhid itu adalah hanya sebatas rububiyah saja. Wa innal muradu bihi madallat alaihi nusus allati saqqal musannifu rahimallahu tarfan minha fi hadzal bab. Sesungguhnya yang dimaukan atau yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah apa yang ditunjukkan di dalam nas ini, ya, yang dibawakan oleh muallif rahimallahu, ya, di dalam ujung daripada bab ini. Fi hadzal bab min annahu ifradullahi bil ibadah wal khulusi minasyrik. Bahwa yang namanya tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam beribadah dan membersihkan dari kesyirikan. Itu namanya tauhid. Kalau seseorang hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, kemudian dia tidak menjauhi kesyirikan, maka dia belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seseorang membersihkan diri dari kesyirikan tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, juga bukan orang yang bertauhid. Harus dua-duanya. Menetapkan peribadahan saja tidak dikatakan orang yang bertauhid. Begitu pula menafikan kesyirikan saja juga tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu adalah mengesakan ibadah itu hanya untuk Allah dan membersihkan segala macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidhallahu wa atafa syahadata an la ilaha illallah ala tauhid liyubayyin anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Dalam bab tersebut disebutkan babu tafsiri tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang penjelasan tauhid dan penjelasan persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang disembah kecuali hanya Allah SWT. Kalimat tauhid diatofkan kepada kalimat syahadat an la ilaha illallah. Ini maknanya satu, sebenarnya maknanya adalah satu. Untuk menjelaskan makna keduanya itu satu, tidak ada perbedaan. Tauhid itu ya syahadatu an la ilaha illallah. Karena dalam kalimat syahadat an la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada illah ataupun sesembahan yang hak untuk diibadai illallah kecuali hanya Allah. Berarti la ilaha itu menafikan seluruh bentuk peribadahan kepada selain Allah. Illallah menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Sama dengan makna tauhid. Kalimat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah, maknanya sama dengan tauhid. Tidak ada perbedaan padanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh di sini. Kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kepada ayat tadi. Ayat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina yad'unahum. Mereka orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, yang diseru selain Allah itu siapa? Ya, mendahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ada yang menyeru kepada para malaikat. Mereka juga ada yang menyeru kepada para nabi. Meminta kepada para nabi, ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi Isa, meminta kepada Nabi Uzair. Begitu pula mereka dahulu juga ada yang meminta kepada orang-orang soleh, sebagaimana terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. wadas wa'awiyamuk wa nasra, itu adalah berdasarkan tafsir itu adalah orang-orang soleh di masanya, di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, atau sebelum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, sebagian riwayat menjelaskan sebelum Nabi Nuh. Karena ketika mereka sudah meninggal, diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Nah, itu dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka menyembah orang-orang soleh yang disebutkan dalam surat Nuh alaihi salam. Nah, surat Nuh di situ disebutkan. Nah, sehingga mereka sangat kuat dan mendorong kaumnya untuk tetap beribadah dan meminta kepada Wadda Suwa'a wa Ya'uqa wa Nasra. Mereka mendorong kepada kaumnya agar tetap bersabar untuk meminta kepada orang-orang soleh tersebut. Yad'unahum min dunillahi wa mul malaika wal anbiya wa ghairihim, dan selain daripada mereka yang mereka minta dari makhluk-makhluk tersebut. Fadhomiru alfa'inu fi yad'una ar-raji'una al-kuffar. Maka dhomir daripada kalimat yad'un, yad'un itu kalimat fi'il, menyeru atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat atau para nabi atau orang-orang soleh. Fa'ilnya siapa yang menyeru ini? Dikatakan roji'un ilal kufar. Fa'ilnya kembali kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir dahulu mereka itu meminta kepada para malaikat, meminta kepada para nabi dan orang-orang soleh. Nah, ini keadaan mereka. Padahal para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh itu mereka dalam keadaan yabdagun. Ya, ini dalam keadaan yatlubun, dalam keadaan mereka itu mencari. Mencari jalan bagaimana mereka itu, siapa di antara mereka itu yang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan mereka mencari, para malaikat, orang-orang, para nabi, para yakni orang-orang soleh itu, mereka dalam keadaan mencari kepada Rabbnya wasilah. Mencari wasilah, perantara amal perbuatan mana yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka terus mencari dan beramal. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka pun dalam keadaan berharap terhadap rahmat Allah. Para malaikat ini sangat mengharapkan rahmat Allah. Para nabi juga demikian, mereka sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang soleh, mereka sangat berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita semuanya, kaum mukminin, kaum muslimin, sangat berharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walau lafadzullah wa rahmatuhu latabattumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh sedikit di antara kalian yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala, latabattumus syaitan, kalian benar-benar akan mengikuti syaitan, akan mengikuti jalannya syaitan. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, sungguh kalian akan mengikuti jalannya setan, illa qalila, kecuali sedikit yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah banyak manusia yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti jalannya setan. Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita amat sangat yang butuh terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua manusia kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunal jannah bi rahmatihi. Mereka semua akan masuk dalam surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan kita terlalu sangat sedikit untuk diganti dengan surga. Amalan kita yang kita lakukan itu amat sangat sedikit. Nah, untuk diganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar 'ala qalbil bashar. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kenikmatan yang ada di surga itu kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terbesit sedikit pun di dalam hati kita tidak. Bagaimana kenikmatan itu? Kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga amalan kita itu tidak mencukupi untuk yakni kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, mereka amat sangat berharap dari rahmat Allah, wa yakhafuna adzaban, dan mereka pun takut dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang dalam keadaan seperti ini kemudian dimintai doa? Diseru, dimintai doa dan sebagainya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya adab Rabbmu itu sungguh sangat ditakuti. Nah. Jadi keadaan orang-orang yang mereka dahulu minta itu adalah orang-orang yang yakni mereka sendiri dalam keadaan mencari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri itu dalam keadaan orang-orang yang berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sendiri itu dalam keadaan orang-orang yang takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dimintai dan lain sebagainya. Al-wasilah dalam ayat tersebut dikatakan adalah mayataqarrabu bihi ilallah, suatu perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa makna tawassala ilallah amila amalan yaqarribu ilallah. Makna tawassal ya tawassala ilallah, makna tawassul yakni mencari yakni perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mengamalkan satu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah apa? Menjalankan salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling utamanya adalah salat itu sendiri, karena di dalam salat yakni kita melakukan berbagai macam amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, surat Al-Fatihah ataupun ayat yang lainnya. Dalam salat kita melakukan rukuk. Rukuk itu adalah amalan ibadah. Dalam salat kita melakukan sujud. Dalam salat kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di yakni tasyahud akhir, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadah, terkumpul ibadah-ibadah di dalam sholat itu. Sehingga sholat itu adalah merupakan bentuk amalan yang amat sangat bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seseorang dalam keadaan sujud, meletakkan anggota badan yang paling mulia, kepalanya di tempat kakinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ keadaan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Jadi itu adalah amalan seseorang melakukan tawassul, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya adalah mengamalkan satu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak amalan tersebut. Namun yang terutama adalah seseorang menjaga amalan salat tersebut yang merupakan tiang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka sendiri dalam keadaan orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, yang diminta doa selain Allah, mereka sendiri dalam keadaan berharap rahmatnya Allah. Aila yarjuna ahadan siwa, maksudnya adalah mereka tidak berharap kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Begitu pula yakhafuna adzabah, dan mereka pun takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Aila yakhafuna ahadan siwa, yakni mereka tidaklah takut kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala dan berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang kufar yang mereka yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada nabi-nabi mereka, bagaimana Yahudi dan orang-orang Nasara ketika itu yang mengatakan Uzair bin Allah, begitu pula Yahudi mengatakan Isa bin Allah. Ini sudah mengatakan bahwasanya mereka mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka para nabi yang di jadikan tersebut, mereka dalam keadaan berharap kepada Allah, berharap rahmat dari Allah dan takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna secara global ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Salafuzan, annallaha subhanahu wa taala yuhbiru anna haula illadina yad'uuhum al-musyrikun min dunillah min al-malaikah wal anbiya was-solihin yubadiruna ila talabil qurbati ilallah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi wasolihin, mereka sendiri adalah yubadiruna ila talabil qurbah ilallah. Mereka sendiri orang-orang yang berlomba-lomba untuk mencari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para malaikat, orang-orang soleh itu mereka orang-orang yang berlomba-lomba bersegera untuk mencari amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka pun berharap terhadap rahmatnya. Wa yakhafuna 'adzaba, dan mereka pun takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kadzalik kanu min jumlatil 'abid. Kalau keadaan malaikat itu seperti itu, kalau keadaan para nabi juga seperti itu, orang-orang soleh keadaannya adalah demikian, orang-orang yang selalu mencari dan bersegera untuk menjalankan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang sangat berharap terhadap rahmatnya Allah dan takut terhadap adabnya, kalau mereka demikian keadaannya, berarti mereka termasuk dari golongan hamba-hamba Allah. Fakaifa yud'auna ma'allahi ta'ala, bagaimana kemudian mereka dimintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Bersamaan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hum masghuluna bi anfusihim, dalam keadaan mereka adalah orang yang sibuk, yang dirinya itu menyibukkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaluna ilaihi bi ibadati, dan mereka pun mencari jalan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri dalam keadaan sibuk terhadap diri mereka untuk yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mencari cara, mencari amalan yang bisa mengantarkan kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya ayat ini terhadap bab yang disebutkan bab tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Bahasanya dalam bab ini tadullu ala anna makna tauhid wa syahadat la ilaha illallah, bahwa makna tauhid dan makna persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tarku ma 'alaihil musyrikun min da'wati sholihin wal istisfa'i bihim ilallah, yakni meninggalkan perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang mereka menyeru atau berdoa kepada orang-orang soleh dan meminta syafaat kepada mereka, dan meminta syafaat kepada mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara untuk menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, fi kasfid dharra au tahwilihi, dalam rangka untuk menyingkap berbagai macam kesulitan, bahaya, ataupun merubah bahaya tersebut. Li anna dzalika huwa syirkul akbar, karena yang demikian itu adalah syirik yang besar. Orang-orang musyrik di Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan, mereka bukan orang yang tidak tahu ibadah. Mereka tahu menjalankan ibadah haji. Mereka tahu berbuat baik kepada orang-orang yang datang untuk menjalankan ibadah haji. Disediakan makanan, disediakan minuman, karena mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin bahwa Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah tempat yang suci, dan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah yang kita yakni ketahui bahwa setiap ada upaya untuk menghancurkan Ka'bah ini, maka mereka akan binasa dan hancur. Mereka akan binasa dan hancur sendiri. Dikarenakan Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang ada pada orang-orang musyrikin ketika itu juga. Sebagaimana keyakinan Abdul Muthalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa yakni Ashabul Fil, pasukan yang membawa gajah yang besar, yakni pasukan Abroha pemimpinnya dari negeri Yaman, bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hendak menghancurkan Ka'bah. keyakinan di mana orang-orang musyrik di Mekah ketika itu mereka tidak mampu untuk menghadapi pasukan Ashabul Fil. Mereka punya keyakinan yang sangat dalam bahwa Ka'bah itu ada yang punya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengurusi urusan itu. Sehingga mereka pun lari ke gunung-gunung dan menanti apa yang akan terjadi pada pasukan tersebut. Terjadilah apa yang terjadi. Mereka semuanya binasa. Berserta gajahnya sekalipun akan sekalipun binasa semuanya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan dari burung ababil yang membawa yakni kerikil-kerikil di yakni cakar dan paruh mereka dari neraka yang dibawa oleh mereka sehingga mereka hancur semuanya dengan pasukan burung yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mengetahui beribadah kepada Allah, mereka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan tadi apa? Menjalankan yakni ibadah haji setiap tahunnya walaupun telah dirubah oleh mereka cara peribadahannya sebagaimana mereka melakukan tawaf dengan telanjang dilakukan yang tidak disyariatkan, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk tawaf sambil telanjang seperti itu. Sudah berubah, bergeser keadaannya. Begitu pula mereka ketika dalam keadaan genting seperti tadi pasukan Abraha yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, itu dalam keadaan genting mereka pun berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat lagi apa yang ada di sekitar Ka'bah tadi, patung-patung yang itu sudah tidak diingat karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengalahkan pasukan Abraha, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan pasukan tersebut. Begitu pula ketika mereka pergi ke lautan diumbang-ambikan oleh lautan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surat Al-Ankabut. Bagaimana keadaan mereka ketika diumbang-ambingkan seperti itu? Mukhlisina lahuddin. Mereka pun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi ingat Lata, Uzza, Manat, enggak ingat dia. Karena dia tahu bahwa yang bisa menyelamatkan dia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fi fulki fil fulki ta'allah mukhlisina lahuddin. Jika mereka naik kapal dan diumbang-ambingkan oleh ombak yang ada di lautan, sehingga mereka terasa akan binasa ketika itu, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najja ilal bari, maka ketika mereka falamma najja ilal bari, ketika mereka selamat sampai ke daratan lagi, idahum yusyrikun, ketika itu berbuat syirik lagi, mendatangi berhala-berhala lagi, menyumbang berhala ini, saya sudah berhasil melakukan perdagangan ini dan sampai seperti itu. Ketika dalam keadaan genting mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi ketika dalam keadaan sehat selamat walafiat ingat kepada berhala-berhalanya. Ini keadaan orang-orang musyrik. Bukan orang-orang yang tidak tahu beribadah kepada Allah, bukan orang yang tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa. Tapi mereka memberikan peribadahan itu bersama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita makna tauhid itu harus meninggalkan keadaan atau perbuatan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan selain Allah sebagai perantara untuk menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta syafaat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah semuanya, syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Yang pertama adalah ar-raddu 'alal ladzina yad'una al-awliya wa salihin fi kasbi ad-dara' wa jalfin naf'i bi anna haula'i al-mad'uwin la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a fa kaifa yamlikuna dhalika li ghairihim. Ini adalah ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berdoa kepada aulia dan kepada para solihin dalam menghilangkan berbagai macam bahaya dan dalam rangka untuk mencari manfaat, mendapatkan manfaat, mendapatkan rezeki, mendapatkan jodoh, mendapatkan ini dan manfaat. Bi anna haula ilmat umwin, karena mereka yang dimintai tersebut la yamlikuna li anfusim darrun wala naf'a, karena mereka tidak berkuasa untuk diri mereka menolak mandorot, dan tidak pula berkuasa untuk memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, bahwa mereka dalam keadaan mencari cara atau mengamalkan satu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, mereka sendiri mencari manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, "Qul inni la amliku li nafsi darra wa la naf'a." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya la amliku li nafsi, aku tidak mempunyai kekuasaan untuk diriku, menolak mandorot ataupun memberikan manfaat untuk diri. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mampu menolak mandorot yang menimpa pada diri beliau? Tidak bisa. Ketika terjadi berbagai macam musibah yang menimpa pada diri beliau, ketika beliau berdakwah di Taif misalnya, beliau dilempari anak-anak kecil hingga kaki beliau berdarah. Kaki beliau berdarah-darah dilempari karena ditolak dakwah beliau di kota Taif tersebut. Ketika melihat orang-orang kafir yang ada di Mekah tersebut sudah tidak lagi mengindahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum mencari tempat dakwah yang lain di Taif. Tapi di Taif tanggapannya juga sama ternyata. Menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kaki-kaki beliau berdarah. Beliau tidak bisa menolak mandorot itu. Beliau tidak bisa menolak agar kakinya tidak berdarah-darah dilempari. Ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu menolak mandorot. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, pelipis beliau terkena, yakni besi yang menempel dalam pelipisnya. Begitu pula yakni gigi beliau juga demikian. Terkena yakni lemparan besi dari orang-orang kafir, sehingga geram beliau yang kanan kiri itu ada yang tanggal karena besi tadi yang masuk ke dalam yakni pipi beliau. Kalau beliau bisa menolak mandorot terhadap dirinya sendiri, tentu beliau tidak ingin terkena seperti itu. Tapi siapa yang bisa menolak mandorot kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "la amliku nafsi darra wa la nafa." Aku tidak berkuasa untuk diriku menolak mandorot atau memberikan manfaat kepada diriku, apalagi kepada orang lain. Dan menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mempunyai ilmu kebal. Nah, kalau yang punya ilmu kebal ya berarti dia bisa yakni dilempari enggak apa-apa, enggak akan keluar darahnya. Begitu pula kelipis beliau, ini beliau juga tidak akan apa-apa. Beliau tidak mempunyai ilmu kebal dalam hal ini. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau. Beliau harus terkena ini, pasti akan terkena karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya. Allah telah mentakdirkannya bahwa beliau akan yakni terluka seperti itu. Beliau akan terluka seperti itu. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengerti tentang perkara yang gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerti perkara yang gaib bahwa nanti di Thaif dia akan dilempari anak-anak kecil, tentu dia akan tidak akan datang ke situ. Kalau hasilnya hanya ditolak dakwahnya dan dilempari anak-anak kecil sampai kaki beliau berdarah. Beliau lari-lari sampai berdarah, kaki beliau. Kalau beliau tahu di peperangan Uhud beliau akan terkena besi dari musuhnya tersebut, lemparan besi itu, tentu beliau tidak akan melakukan peperangan tersebut atau menghindar dari peperangan tersebut. Karena beliau tidak tahu apa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat salah sekali kalau beliau adalah manusia yang mengetahui perkara yang gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anis saah," kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas-sa'il." Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, Jibril yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada para nabi dan para rasul itu pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Apalagi kemudian begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi selain daripada malaikat dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak tahu. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim bahwa kiamat akan terjadi sekian tahun, itu adalah kedustaan. Itu adalah kebohongan, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun apa yang ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Beliau hanya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda hari kiamat begini begini begini begini. Di akhir hari kiamat akan begini begini. Nabi Isa akan turun, Dajjal akan turun, seperti itu. Itu diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tandanya. Tapi kapan terjadinya tidak tahu. Tanda-tandanya telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka para nabi dan para rasul, begitu pula para malaikat, para solihin, orang-orang soleh, mereka tidak kuasa untuk menolak mandorot terhadap dirinya, dan tidak kuasa pula untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bagaimana dengan selain mereka, yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah seperti tadi, yang dianggap sebagai orang yang dekat dengan Allah SWT. Nabi dan rasul saja tidak bisa, apalagi selain mereka, para malaikat juga tidak mampu. Kemudian yang kedua, bayanu syiddatil khaufil anbiya wassolihin minallah wa bayanu rojaihim lirahmati. Dalam ayat ini, faedah ayat ini adalah ada penjelasan tentang syiddatil khaufil anbiya wassolihin. Sangat takutnya para anbiya, para nabi dan orang-orang saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau berbuat kesyirikan. Tidak ada yang mereka takuti selain daripada Allah SWT. Tidak ada yang mereka harapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dababayanu roja'ihim lirahmati, dan di ayat ini juga ada penjelasan tentang yakni harapan mereka terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga demikian. Kita selalu berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Setiap kita butuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena amalan ini, amalan yang kita lakukan itu ketika kita hitung-hitung dan dibandingkan dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat kecil. Butuh kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan ayat yang kedua oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 sampai 27. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in qala Ibrahim likum li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, di mana mereka menyembah berhala-berhala yang sangat banyak di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Kecuali yang menciptakan aku, yakni dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan sifat berlepas diri, meninggalkan apa yang diibadai oleh kaumnya ketika itu dan yang diibadai oleh bapaknya ketika itu. Karena itu adalah peribadahan yang tidak benar. Innani bara'u mimma ta'budun, bara'u mimma ta'budun ay bari'u min jami'i ma'budatikum, ay maksudnya aku berlepas diri dari semua yang diibadai oleh kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Ay alladzi khalaqani huwa Allah wa huwa Allah fa huwa ma'budi wahdahu, kecuali yang telah menciptakan aku, dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadi sesembahanku satu-satunya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengingkari seluruh peribadahan yang disembah manusia ketika itu di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan yang disembah oleh bapaknya sendiri, menyembah berhala-berhala yang ada. Nah, dia tidak ikut-ikutan menyembah berhala tersebut. Dia ingkari penyembahan terhadap berhala kecuali hanya peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini makna secara global ayat tersebut adalah annahu yukhbiru subhanahu an nabihi wa rasulihi wa khalilihi. Bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang hambanya, tentang rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa khalili dan tentang kekasihnya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu begini, mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yakni bentuk ucapan Nabi Ibrahim terhadap bapaknya dan kaumnya tadi, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa saja yang kalian sembah. Di masanya itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Kaum-kaumnya ada yang menyembah matahari juga, ada yang menyembah bulan juga di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga makna mimma ta'budun bari'u min jami'i ma'budatikum, dari semua yang diibadi oleh kalian saya berlepas diri, saya tidak ikut dengan, saya benci perkara tersebut. Illa alladhi fatharani, kecuali yang menciptakan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dialah sesembahanku semata. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang kekasihnya tersebut, annahu tabarra'a min kulli ma yu'badu ya'budu aba'u wa qaumuhu, yakni dia berlepas diri dari semua yang diibadai oleh bapaknya dan kaumnya. Semua yang diibadai oleh bapaknya dan kaumnya, Nabi Ibrahim menolak dan membencinya. Wa lam yastasni illa alladhi khalaqahu, dan beliau tidak mengecualikan satu pun kecuali yang menciptakan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang dia ibadai. Wa huwa Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya'budu wa la syarikalah, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah millah agama Nabi Ibrahim yang lurus, yakni yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah millah Nabi Ibrahim dan millah seluruh para nabi dan para rasul. Kaitannya ayat ini terhadap bab anna hadallat ala anna makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, wa bahasanya makna tauhid dan makna persaksian kita menyatakan la ilaha illallah itu adalah al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, wa ifradillahi bil ibadah, dan mengesakan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna la ilaha illallah, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah tastamilu ala nafyi alladhi abbar anhu al-khalilu biqouli innani bara', karena makna kalimat la ilaha illallah itu terkandung pada makna penafian yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Ini berarti maknanya apa? La ilaha, tidak ada sesembahan apapun selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maknanya demikian. Kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim maknanya adalah seperti makna kalimat la ilaha. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, apapun sesembahan tersebut, illallah. Kemudian kalimat penetapan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dengan kalimat illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ini kalimat tauhid, makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun dan kalimat illalladzi fatarani itu adalah makna kalimat la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah semuanya. Apa saja yang kalian sembah saat itu. Dan aku hanya beribadah kepada zat yang menciptakan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengambil faedah ayat tersebut bahwa makna la ilaha illallah, makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu. Yakni mentauhidkan Allah dengan cara memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa, dan berlepas diri dari seluruh peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kalimat tauhid la ilaha illallah, atau makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, faedah daripada ayat ini adalah idharul bara'ati min dinil musyrikin. Menampakkan sikap berlepas diri, ya. Tidak mau ikut-ikutan terhadap agama kesyirikan, ya. Menampakkan sifat berlepas diri min dinil musyrikin, dari agama orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah SWT. Bukan ikut-ikutan acara-acara mereka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah masru'iyyatu tabarri min adaillah walau kana aqraba qarib. Disyariatkannya untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah walaupun itu adalah kerabat dekat. Nah, kalau dia adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dia adalah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, nah, maka tidak boleh seseorang, yakni dia berkasih sayang terhadapnya, nah, karena dia dengan peribadahannya tersebut berarti dia telah memusyi Allah Subhanahu wa taala. Dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi justru dia beribadah kepada selain Allah. Ini namanya menentang Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi dan para rasul sebagaimana di awal-awal penjelasan kitab tauhid, mereka tidak ada yang menyeru. Mereka tidak ada yang mendakwahkan kecuali dakwah mereka adalah anibudullah wajdanibut tauhid. Hendaknya kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah SWT dan tinggalkanlah tauhid. Nah, tinggalkanlah syaitan, tinggalkanlah peribadahan-peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwahan semua para nabi dan para, itu adalah seruan semua para nabi dan para rasul. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.